gajah mau ketabrak gandengan. Makan harita teh acan di lapangan tenan. Lalu dipikir-pikir saha atuh lalakina. Nuningali di acah seboga rasa kabita. Awak tiga piyul tuntut ngaguruntung tung mun lempang ngageboy siga burung. Nuningali gitu mah pantas itu ye mun arah. Biasa di kekepan ujang mungkin tukang kelman. Happy.